Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, pemerintah DKI akan sangat efektif mengatasi persoalan-persoalan klasik yang melanda Jakarta, seperti kemacetan arus lalu lintas, dengan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh negara-negara welfare state. Menurutnya, model pengelolaan transportasi publik yang aman, nyaman, serta murah dari negara welfare state jelas lebih baik dibandingkan kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif untuk industri mobil murah. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, tampaknya Pemprov DKI sudah berada di jalur yang tepat jika sistem transportasi publik yang ada sekarang ditingkatkan layanan dan armadanya, sekaligus membangun sistem transportasi yang lebih massal lagi ya Pak? Iya, benar. Jadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan itu lancar, ya, tapi lancarnya ini sementara sampai 2 tahun, dalam 2 tahun itu dibangun yang lebih baik lagi, busway-nya diperbanyak sama tram-tram itu. Nah, setelah 2 tahun baru kita gunakan subway yang pembangunannya bersamaan. Kalau saya bangun secepatnya infrastruktur transportasi umum murah, nggak macet, enak, nyaman, aman gitu, sehingga orang malas naik mobil. Yakin kita dorong kebijakannya ke arah sana sehingga hilang tuh kemacetan kan gitu. Nah, haruskah sistem transportasi yang dikelola swasta dan pemerintah itu disubsidi, Pak Her? Disubsidi, di mana-mana kereta juga disubsidi. Tetapi dia tidak mengendalikan semua. Jadi misalnya dia besar mengatur, tetapi misalnya subway-nya itu investor swasta gitu. Lantas, menurut visi Bapak, adakah calon-calon pemimpin nasional yang akan berlaga pada tahun depan juga memiliki visi tentang pemerintahan welfare state ini, Pak Her? Itu kayu gaharu dalam perahu itu. Sudah tahu pura-pura tidak tahu itu. Apa memang benar tak ada yang punya visi, Pak Her? Ya itu kayu gaharu kedua itu. Jadi karena tidak ada, saya berharap tim di belakangnya itu yang secara bersama-sama menutup kelemahan ini gitu. Harusnya nanti waktu uji kompetensi itu, uji publik itu, harus ada pertanyaan. Jawab, Indonesia ada di mana 5 tahun lagi setelah Anda selesai? Dan tolong jawab 30 tahun lagi Indonesia ada di mana? Jangan-jangan sudah tidak ada di peta dunia. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, PAS FM.